nanti, kecuali supaya manusia tidak membunuh segalanya. Faedah sohaha, faedah sohaha senang, maka juga kita menilainya itu sah. Karena dari benar menghadap dirinya, maka dia telah termasuk menentang Allah dan waktunya. Nah, kita coba. Yang artinya tidaklah haram meneruskan sesuatu yang Kalau kamu dia tidak mengetahui ihram jenis apa yang dipakai oleh kawannya. Yang ketiga, amal sunnah dalam menjaga ruh bagaimana wajib, yaitu harus diselesaikan. Kemudian yang keempat, khususnya haji dan umrah yang fasid wajib diteruskan sampai selesai dan bagi itu dipotong. dan tidak firman Allah Subhanahu wa taala tsumma yaqdu tanpa turun, kemudian dalam mereka menghilangkan kotoran mereka. Itu dimaksudkan kotoran ini adalah rambut kepala, dalam mereka cukup. Wal yuqulu duwahum, dan dalam mereka memenuhi melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan dalam mereka bertawaf di sekitar belas makan es krim.